Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhan ya Allahu wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa furakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Banyak anugerah Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada kita, yang dengan itu kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Walibidin rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Atas itu semuanya kita patut bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Walibidin rahman ya rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram. Ikhwan fillah rahimakumullah, berkaitan dengan mu'asyaratuz zawjiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah besok hari kiamat adalah orang yang mengumbar aib pasangannya. Setelah Allah berikan kebiasaan untuk keduanya berkaitan dengan pasangannya, ternyata ia umbar aibnya. Maka orang semacam ini dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam syarrun nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Waliyatu billah. Qalibillah makmumah. Sehingga pasangan suami istri itu harus menjaga amanah masing-masing. Menjaga na'amarakullahu fikum aibnya masing-masing. Suami menjaga aibnya istri, tidak disebarkan. Istri pun demikian. Nah, Ini salah satu bentuk muasyarah yang baik yang harus dilakukan pasangan suami istri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, pada hadis yang akan kita baca pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan hak istri atas suami. Di mana ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Nih, ma haqqu zauji ahadina?" Apa hak istri salah seorang di antara kita? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imuha idza akalta, wa taksuha idza iktasaita, wa la tatribil wajha wa la tuqabbih, wa la tuhajjir illa fil bait." Engkau kasih makan ketika engkau makan, engkau kasih pakaian ketika engkau berpakaian, dan jangan engkau mukul wajah, jangan engkau jelekkan dia, dan janganlah engkau menghajarnya kecuali di rumahnya. Hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita menyempurnakan bahasan untuk hadis ini, maka kita baca terlebih dahulu hadis yang sebelumnya, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man hafdhal hadis falyaqra. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Hakim Ibn Muawiyah an Abihi radhiyallahu an, dari Hakim Ibn Muawiyah, dari bapaknya Muawiyah Ibn Haidah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaihi, apa hak istri atas salah seorang di antara kita, atas seorang di antara kita, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun menjawab, qala tut'imuha idza akalta, engkau beri makan dia apabila engkau makan. At'ama yut'imu, memberi makan. Wa taksuha idza iktasaita, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian. Wala tatribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau menghajar kecuali di rumah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Al-Qal Bukhari fa'adahu wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud serta Nasa'i juga Ibnu Majah, dan disebutkan secara mu'allaq oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sebagiannya, dan sahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ayat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Qauluhu, ucapan Rasul alaihi wasallam, ucapan para sahabat yang menyatakan zaujiahatina. Khairibit Allahumma rahmatullah. Ini merupakan irtibat, ikatan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengikat antara seorang lelaki dan perempuan. Wa asbah kullu minhuma yusamma zawjan, sehingga masing-masingnya disebut dengan zauj, ya, baik istri maupun suami. Jadi kalau kita melihat dari bahasa Arab yang tepat, ya, istri dan suami itu istilahnya sama. Ya, zaujun azwaj. Khalifat rahmah rahmatullah. Ba'da an kana fardan, setelah mereka berpisah, na'warakullahu fikum, dengan sebuah akad suci yang disaksikan, ya, oleh saksi-saksi yang adil di hadapan walinya, maka berubahlah nam kedudukannya yang masing-masingnya tadinya jomblo, ya, maka jadi zauj, bersuami bagi seorang wanita dan beristri bagi seorang laki-laki. Yaqalibillah marhamakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Sungguh masing-masingnya telah menyerahkan dirinya. Sebagian mengatakan maknanya afdha al-ifdha itu jima, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Sebagian lagi mengatakan al-ifdha itu al-hulwa. Naam. Yaqulibillah makmumu. Sebagian mengatakan bahwasanya al-ifdha itu sebagian telah memandang sebagian yang lain. Yaqulibillah makmumu. Dan kami telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha. Wal mitsaq al-ghalid wal ahd wa huwa am, ya, amtanul ahd, yaitu perjanjian yang paling kuat, na'marakallahu fik. Ya kharifik rahmakumullah. Dan lafaz mitsaq ghalid itu na'marakallahu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, pada 3 ayat. Semuanya berkaitan dengan perkara yang besar. Wakalibitun rahmatullah. Yang perkara yang pertama berkaitan dengan janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad pernikahan. Misal kuali itu pertama. Yang kedua, amarakallahu fikum, ya, berkaitan dengan amarakallahu fikum perjanjian Nabi Musa kepada kaumnya, ya, dalam keadaan gunung Tursina berada di atas. Misal kuali itu. Yang ketiga berkaitan dengan amarakallahu fikum, ya, janji setianya para nabi, ya, kepada Rabbnya untuk menyampaikan risalah. Ini merupakan amarakallahu fikum, ya, perjanjian yang sangat kuat pada posisi-posisi yang besar. Sehingga yaqulibitu rahmatakum syan barakallahu fikum, ya, pernikahan yang punya efek sebesar-besar demikian rupa, ini merupakan amarakallahu fikum ikrar suci, ikrar besar agung yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi pasangan suami dan istri. Ya qalibitullah makumuh, yang tadinya jumlah jadi bersama, ada berpasangan, amarakallahu fikum. Ya qalibitullah makumuh. Nah, ya qalibitullah makumuh, secara istilah begitu. Bahwasanya istri juga disebut zauj, suami disebut zauj. Makanya na'amarakallahu fikum, para sahabat na'amarakallahu fikum mengistilahkan nam hakku zauji ahadina. Nye, yaitu hak istri salah seorang di antara kita. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qawlu zauju ahadina zaujun mudzakkarun wa laysa fi ta'ut ta'nis. Kata beliau na'amarakallahu fikum dalam sarahnya, lafaz zauj itu apa konteksnya mudzakkar. Ya, enggak ada ta'nisnya. Sementara yang bertanya as-sa'il rajulun, laki-laki. Ya, wa kana al-mutawakkil ay yaqula, padahal seharusnya dia mengatakan zaujati gitu. Ya, seharusnya kan seperti itu na'amarakallahu. Ya, lakin ya zaujatun, lafaz zaujatun itu lugatun rabi'ah fil lughatil arabiyyah. Akan tapi na'amarakallahu fikum, lafaz zaujatun itu adalah bahasa yang lahja yang jelek na'amarakallahu fikum dalam bahasa Arab. Karena zauj yutlaku ala dzakar wal unsa, dikenakan lafaz zauj itu digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Na'amarakallahu fikum. Fa yuqalu mar'ati zaujun wa yuqalu rajuli zaujun. Na'amarakallahu fikum. Lakin al ulama fi babil faraid, akan tapi para ulama dalam bab faraid ya, qalu annahu yajibu min fi babil faraid khosatan ayu annisal unsa, wajib dalam bab faraid secara khusus yang perempuan dikasih ta'nis. Nah, warakallahu fi ya qad fitun hukmu fa yaqulu ya zaujun wa zaujatun min ajil farqi bainahuma indal qismah, untuk membedakan antara keduanya ketika terjadi pembagian warisan. Nah, barakallahu fikum. Ya, amma fil lughah al arabiyyah, adapun menurut bahasa Arab, fa innaka tadhkur liz zauj sawa, ya, lil unsa wal dzakar, maka kamu sebut zauj itu sama baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ini nah barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak-hak wanita. Yang pertama nah barakallahu fikum, diberi nafkah. Nah barakallahu fikum, hak diberi nafkah. Nggih. Berupa makan, pakaian, tempat tinggal. Nah barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam artian ya, hak untuk diberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah, barakallahu fikum. Nafkah lahir wadah, dikasih apa? Nah, barakallahu makan, minum, pakaian. Nah, barakallahu fikum. Nafkah batin, nah barakallahu fikum, dikasih nah barakallahu fikum jatah bermalam. Ya qadibit rahmakum syai'an barakallahu fikum. Ya, minimal na'amarakallahu fikum dalam 4 hari sekali minimal. Ya. Qaribit rahmakum untuk satai. Ya qaribit rahmakum syai'an barakallahu fikum. Ya, karena kalau punya istri 4 itu kan setiap hari ya harus itu ya. Harus na'amarakallahu, harus apa masing-masing wanita itu ketemunya cuma satu apa? 4 hari sekali ya baru ketemu nah barakallahu. Kalau istrinya 4 dan seorang suami itu istrinya itu enggak lebih dari 4. Sehingga untuk jatah mah bermalam itu minimal nah barakallahu fikum yaitu 4 kali 4 hari sekali nah barakallahu. Qaribatun rahmakum. Iya. Kalau kemudian kurang daripada itu kemudian istrinya ridho enggak apa-apa sih nah barakallahu fikum. Kan gitu ya. Enggak apa-apa. Misalnya seminggu sekali, wah enggak apa-apa nah barakallahu. Enggak apa-apa nah barakallahu fikum. Karena itu haknya dia. Tapi kalau yang nuntut nah barakallahu fikum, ya. Dan mampunya tidak lebih daripada itu ya sudah paling tidak 4 hari sekali. Misalnya dia harus murojaah, harus sholat, harus ibadah dan lain sebagainya nah barakallahu, sampai nah barakallahu fikum enggak sempat ngurusi istri, enggak sempat ngiringi istri nah barakallahu fikum. Ya, maka nah barakallahu fikum, ya. Minimal 4 hari sekali. Qaribatun rahmakum. Karena apa? Karena seorang suami itu diizinkan nikah 4 orang, ya. Ya, 4 orang istri. Ya, kalau misalnya nah barakallahu fikum masing-masing setiap hari ketemu, ya, apa bergilir, itu berarti masing-masing istri itu akan bertemu dengan suaminya 4 hari sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Di dalam bab ini, di dalam hadis ini terdapat isyarah tentang obat untuk wanita yang nusus, istri yang nusus. Ya, itu Rasulullah SAW mengisyaratkan amarakallahu fikum. Ya, wala tatribul wajha wala tuqabbih, ya, wala tahsur illa fi bait. Ya. Jangan dia mukul wajah, jangan amarakallahu fikum menjelek-jelekkan, dan jangan menghajar kecuali di rumah. Ya, di sini amarakallahu ada isyarah terkait dengan pengobatan terhadap penyakit nusus bagi wanita. Nusus. Nun, shin, waw, zai. Nususun. Khairatullahimakumullah. Untuk masalah nusus ini nih, khairatullahimakumullah. Rahmakumullah. An-nusus huwa mustalahun fil Qur'anil Karim yaduru maknahu fil lughah alal ulu wal irtifa', yaitu istilah dalam Al-Quran yang maknanya berputar antara makna ulu wal irtifa'. Khalifatullah makumah. Nam. Wa fi nasyazun wa nasyun ay al-makanul murtafi' minal ardi. Nasyazun au nasyun nama Allah, maknanya adalah al-makanul murtafi' minal ardi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, yang pertama lafaz ini, lafaz nusus, di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك ya lam yatasanna wandur ila himarika naj'alaka ayatan linnas wandur ila al'idami kaifa nunshizuha ya yaitu disusun bertumpuk ya satu di atas yang lain namaraku summa naqsuha lahmak dan kayak bungkus dengan daging, maknanya apa, naik namaraku nunshizuha disusun. Yang kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ma fadlallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا innallaha kana aliman kabira aliyan kabira. Ya, kharifatun rahmakum. Lafat wallati takhafuna shuzahunna. Naam barakallahu fikum. Yang ketiga, di dalam surat An-Nisa ayat 128. wa inna imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Lafaz nusyuzan, jika ada perempuan yang khawatir terhadap suaminya, sikap nusus au i'radan atau berpaling, fala junaha 'alaiha ayyusliha bainahuma sulha, maka enggak mengapa mereka berdamai. Nam wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Ayat 128 dari surat An-Nisa. Dan yang terakhir disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qilan suzu fansuzu. Kalau dikatakan unsuzu, ya, yaitu bangkitlah. Naik bangkit, maka bangkitlah, yaitu bangkit untuk berpindah posisi sedikit agar temannya juga bisa duduk di dalam majlis. Gitu ya. Ya kalau fitnah mukmu. Ya kalau fitnah mukmu. Maka nusuzun nisa huwa, yang dimaksud dengan nususnya seorang istri atau para istri adalah, maksudnya adalah isti'la'uhunna ala azwajihinna wartifa'uhunna wa isyanuhunna wa adamu ta'atihinna fima yalzamu ta'atuhum fihi. Mana ya? Khusus itu isti'la'uhunna ala azwajihinna wartifa'uhunna wa isyanuhunna wa adamu ta'atihinna wa adamu ta'atihinna fima yalzam ta'atuhum fihi bughdan minhunna au i'radan anhum. Nawarakallah, itu nusus. Yaitu sikap merasa tinggi dari seorang wanita terhadap suaminya. Nam, dan kemaksiatan pembangkangan mereka, tidak mau mentaati suaminya pada perkara yang harus ditaati. Nam, warakallah, karena murka terhadap suaminya atau berpaling darinya. Nam, warakallah, itu namanya nusus. Nah, dan untuk surahnya bentuknya sangat banyak sekali. Barakallahu fikum, khusus itu. Dan dhabitnya bentuknya sangat banyak. Kalau misalnya dirinci ya banyak lah. Tapi dhabitnya adalah kullu fi'lin tartakibuhu zaujatu isyanan li zaujiha. Kullu fi'lin tartakibuhu zaujatu isyanan li zaujiha. Bisyarat alla yakuna sari qad amarha fihi au adina laha fihi, dengan syarat syariat tidak memerintahkannya atau tidak mengizinkannya. Nah, itu na'am warakallahu fikum nusus. yahrum 'alal mar'ati nuzuzuha, maka haram atas wanita melakukan nuzuz. 'Ala zawjiha, atas suaminya. Wa dhalika bi ittifaqil madhahib, dan ini dengan kesepakatannya ahlu mazhab semuanya, amarakallahu fikum. Ya, al-madhab yang empat, Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, amarakallahu fikum, semuanya sepakat akan haramnya nusus. Nah, amarakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya, apa obatnya nusus ini? Ma ilajun nusus. Nah, barakallahu fiik. Akhwaribitullah marhamakumullah. Wasyari yu'alijun nasizah alat tertib. Maka syariat memberikan pengobatan terhadap wanita yang melakukan nusus dengan tartib, dengan urutan yang pertama, bil wa'dhi, dengan nasihat, amarakallahu fikum, lemah lembut. Ya khairi fitin rahmah rahmah musya'in barakallahu fikum. Bil wa'dhi wal irsyadi, dan sebagian istri itu cukup berpengaruh hanya dengan nasihat selesai sudah amarakallahu. Kalau sudah seperti itu sudah berarti selesai. Nasihati dengan cara yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafun suzahunna fa'idhuhunna, maka wanita yang kau khawatirkan nususnya, maka hendaknya engkau nasihati dia. Wa dzalika birrifqi wal lin, yang demikian itu dilakukan dengan cara lemah lembut, biduni takbihin wala tashbibin wala satam, dengan tanpa dijelek-jelekkan. Ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi, dengan tanpa di na'am warahmatullahi wabarakatuh dicela. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khadifin na'am. Rasul mengatakan, wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Jelek kau. Ya, dan lain sebagainya. Ya, khadifin na'am. Ini dosis pertama. Kalau dosis ini sudah selesai, alhamdulillah, amarakallahu fikum. Nih, berarti selesai nususnya. Diharapkan, ya, kembali normal lagi, kembali baik lagi, amarakallahu fikum. Ya, kemudian kehidupan rumah tangga normal kembali. Kalau enggak mempan. Maka dosis yang lebih tinggi adalah al-i'rad anha fil firas wa hajruha, berpaling darinya di tempat tidur dan menghajarnya. Khali bin rahmakumullah, wa hadza la yakunu illa fi baitiha, dan ini enggak boleh terjadi kecuali di rumahnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, wala tahjur illa fi baitiha, jangan engkau hajar kecuali di rumahnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qaribatun rahmatakumullah. Nah, dan ini bisa dilakukan dengan berapa macam hajar ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama dengan tarkul jima wal muta'abah. Ini biasanya dapat jatah, ya dikasih jatah ini, na'am warahmatullahi wabarakatuh, nyari biasanya. Walibitullah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian antuk tiyaha boh roka indan naum, mau kasih punggungmu ketika tidur. Ya, belakang gitu, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang berikutnya, 6. Antaj'al laka firasan khasan. Engkau bikin ranjang khusus. Dia tidur di ranjang situ, kamu tidur ranjang yang lainnya. Khalifatun rahimahullah rahmukumullah. Juga nam antas alaka ghurfatan walaha ghurfatan. Atau kamu bikin berada di kamar sendiri, istrimu kamar sendiri. Na'awarakulah. Ya. Khalifatun rahmukumullah rahmukumullah. Disebutkan na'awarakulah fikum. Allah subhanahu berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahsyuruhunna fil madaji' wallati takhafun nusuzahunna fa'iduhunna wahsyuruhunna fil madaji'. Nah, warakallahu wabarakatuh. Kalau ini sudah berhasil, alhamdulillah. Kalau ternyata masih na'am warakallahu fikum belum berhasil, ya, dan masih nambang istilahnya na'am warakallahu fikum, maka ditambah dosisnya. Ya. Khalifatun rahmakumullah. Yaitu ad-darbu ghairul mubarrih. Ya, memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Dan ini kata Rasulullah SAW, hendaknya menghindari bagian wajah. Na'am warakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala bernuat ribuhun. Dan pukullah mereka. Dan ini adalah solusi yang bisa dilakukan oleh suami pada tahap yang paling pol, yang paling akhir. Setelah dinasihati, kemudian dihajar, kok enggak mempan? Nih, maka ditempuh cara ini. Nih, jangan kemudian enggak ada apa-apa mukul KDRT lah, na'amurakulah. Nih, kalau ibu tidak merahmu kemudian na'amurakulah. Nah, yang paling penting rahmat barakallahu fikum, kalau sudah berhenti, alhamdulillah. Yang paling penting rahmat barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila. Kalau sudah kembali pada ketaatan terhadap dirimu, maka jangan kamu cari-cari kesalahannya. Jangan cari-cari yang awal. Inna Allah kan Ali yang kafiro. Khalifatun rahmakum. Nah, dosis pertama sudah dilakukan, dosis kedua sudah dilakukan, dosis ketiga sudah dilakukan. Enggak mempan, amarakulafikum masih tetap melakukan. Maka amarakulafikum cara yang keempat. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka amarakallahu fikum perlu ada campur tangan orang lain. Yaitu penentu dari keluarganya yang laki-laki dan penentu dari keluarganya yang perempuan. Kemudian bicarakan amarakallahu fikum kondisi pasutri ini yang sedang bermasalah. 6. Iyurita islaha yuafikillahu bainahuma. Kalau mereka ingin islah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi taufik kepada keduanya. Maka nanti keputusannya kembali pada namara penentu-penentu dari keluarganya tadi. Dia akan bicarakan. Ini cocoknya gimana? Masih bisa bergabung apa enggak? Masih bisa namara kelafin bersama apa enggak? Nih. Kalau mereka sudah bisa sudah namara kelafin. Ya qaribillah maramakum. Maka ditempuh cara yang kelima. Ya qaribillah maramakum. Ketika yang pertama enggak mampu, kedua enggak mampu, ketiga, keempat juga enggak bisa lagi sampai namara kelafikum sudah putusannya bisa namara kelafikum, maka kembali pada suami. Jangan berarti. Ya, ada dua pendapat namara kelafikum. Pendapat yang pertama, ya, suami tidak boleh dipaksa untuk firaq. Enggak boleh. Ya, namara kelafikum. Kalau misalnya saya iman rek namara kelafikum, aku tuh saya senang. Nah, ya fa sana barakallahu. Nih, pada nama kita dia bersabar dengan kondisi istrinya yang seperti itu. Nah, barakallahu. Ya qalibillah maramakum. Pendapat yang kedua, dengan posisi itu suami dipaksa untuk berpisah. Nah, barakallahu dalam posisi itu ya. Suami dipaksa untuk berpisah. Nah, barakallahu. Yaitu menjatuhkan tolak. Na'am barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimakumullah syai'an barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan usus an-nisa. Dari sini na'am barakallahu fikum diambil beberapa faedah. Yang pertama, khairus sahabah 'alal ilmi bima 'alaihim wa ma lahum. Semangatnya para sahabat, ya, untuk berilmu, baik yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan atas dirinya. Nah, barakallahu liqouli ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaihi. Jadi enggak yang dicanangkan terkait, bukan terkait dengan hak dirinya, tapi hak orang lain kepada dirinya. Demikian amarakallahu fikum semangatnya mereka dalam mengetahui hal ini. Ikhwani fillah rahimakum. Yang kedua, min fawaidil hadis annahu yajibu 'ala ar-rajulil infaq 'ala zawjatihi ta'aman wa kiswatan. Wajib atas orang suami untuk memberikan infak kepada istrinya, baik makan maupun namarakallahu fikum pakaian, memberikan nafkah. Nih, al-mim nafkah zahir. Nih, yakni pangan, sandang dan papan. Namarakallahu fikum. Qaribillah makum. Dan ini disesuaikan dengan kemampuannya ya na'amarakullah. Ya qaribillah makum. Ini kalau dia ya biasa-biasa ya. Pangan sandangnya ya biasa-biasa saja. Na'amarakullah. Demikian pula papannya biasa-biasa saja. Kalau dia berada ya pangan sandang juga papanya juga na'amarakallahu fikum menyesuaikan dengan enam keberadaan ekonominya. Khadibitun rahmat rahmatullahi wabarakatuh. Wa'in fa'idri hadal hadis dan termasuk faedah hadis ini adalah annan nafaqah biqaddil ghina. Ini ya. Bahwasanya nafkah itu sesuai dengan kecukupan. Nah, barakallahu fikum. Ya kan dibikinlah makmum. Ya, kalau dia makannya, ya, nah, barakallahu fikum nasi sama kerupuk, ya, ya sudah. Kasih istrinya sama, nasi sama kerupuk, kan gitu ya. Kalau makannya sate, ya, sama lauk yang lainnya, nah, barakallahu fikum, sama nasi, nah, barakallahu fikum. Kasih istrinya sama, seperti itu. Ya, biqadril ghina. Liqauli alaihi salatu wassalam idza akalta. Ya, yeah. Tut'imha idza akalta wa taqaw taqsauha idza tasaita. Namaraklaw. Ya qalibillah makum. ويتل هذا قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Ini lebih jelas lagi ya kan fitnah rahmatullah. Naam. Ikhwali fitnah rahmatullah. Kemudian baita berikutnya an-nahyu an dhorfil wajhi, larangan memukul wajah. Naam warakallahu fikum. Nih. Dan ini naam warakallahu fikum tentunya harus dengan alasan. Nih, ikhwali fillah mukmudan ad-dhorfu itu solusi yang terakhir. Pengobatan terakhir, terapi terakhir. Nih. Pada istri yang melakukan nusus. Nah kalau enggak ada nusus, enggak ada apa-apa, masa dipukul kan enggak mungkin. Nih, zalim lah kau lah. Naam warakallahu fikum. Oh, enggak ada apa-apa kok dipukul. Nih. Tentunya naam warakallahu fikum hal semacam ini dilakukan disababin. Sebabnya adalah an-nusus tadi. Khulibit mbah kemudian warakallahu fikum. Kemudian naam warakallahu fikum. Nah, faedah yang berikutnya jawazu dzarb ma ghairil wajh, boleh memukul di bagian yang selain wajah, tapi yang dengan catatan ghairul mubarrih. Nah, marakallahu. Nah, kalau mukulnya pakai kayu bawa dibawa meskipun enggak kuat ya, itu enggak boleh. Mubarrih, nah marakallahu. Sekali pukul langsung ya kakinya putul misalnya na amarakallahu, jangan, enggak boleh. Ya, kalau lebih tambah marakallahu. Nah. Karena man tuqal hadis an darbil wajh mafhumuhu jawaz dzarf fi ghairil wajh. Dikarenakan konteksnya hadis difahami, na amarakallahu fikum, bolehnya mukul selain wajah. Na amarakallahu. Kharibit nahkum. Kemudian amarakallahu fikum faedah berikutnya takrimul wajh, mulianya wajah. Bihaitsu la yudrab wa la yuqabbih wa la yutfal alaihi, di mana wajah itu enggak boleh dipukul, enggak boleh dijelek-jelekkan dan tidak boleh diludahi. Ya, meludahi wajah itu penghinaan yang sangat luar biasa ya. Nah, marakallahu fikum. Kalau begitu dah. Nah. Kemudian faedah berikutnya, an-nahyu anit tabbih al-ma'nawi wal hissi. Larangan menjelek-jelekkan baik secara maknawi maupun secara hissi. Di mana Rasulullah alaihi wasallam mengatakan la tuqabbih. Nah, marakallahu. Kemudian faedah berikutnya, tahrimul hajri kharijal bait wa jawazu fil bait. Nah, marakallahu. Haramnya menghajar istri di luar rumah, diusir misalnya. Pergi kau. Misalnya gitu, nah, marakallahu. Minggat kau, misalnya itu ya. Enggak boleh. Hajar, nah, marakallahu, di luar rumah. Nah, tapi boleh kalau diajar di dalam rumah. Naam warakallahu. Ikhwali fitlah makumum. Tentunya naam warakallahu fikum ini dilakukan lisababin. Ya. Ya enggak matuk akal. Hajar enggak ada sebab diajar. Enggak matuk akal naam warakallahu. Ikhwali fitlah makumum. Disebabkan karena apa? Nusus tadi. Ikhwali fitlah makumum. Kemudian diambil faedah pula oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah bayan syumulil syariatil Islam. Terdapat penjelasan akan lengkapnya syariat Islam. Wa anna lam tadak syai'an yang fa'un nas fi ma'asihim wa ma'atihim illa bayanah. Di mana syariat Islam tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara yang akan memberikan manfaat kepada manusia baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya, melainkan syariat ini telah menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimakumullah, berapa faedah yang bisa kita bacakan dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Nah, apakah seorang ayah wajib menafkahi anaknya yang masih berada dalam kandungan yang mana mereka sudah bercerai? Iya. Nah, barakallahu fikum. Di surat At-Talaq ya. Nah, barakallahu fikum. Ya Allah Subhanahu berfirman demikian. Ya ketika dalam masa kandungan, nah barakallahu fikum, maka seorang suami tetap harus menafkahi. Itu diajri. Nah, barakallahu fikum janini. Nah, barakallahu fikum janinnya. Wallahu a'lam bishawab. Nakti ba'dal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.